الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karya Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau berkata rahimahullah, as-salatu fis-safinati, salat di dalam kapal. Wasu'ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis-salati fis-safinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang hukum salat di dalam sebuah kapal, apa yang harus dia lakukan, bagaimana tata cara pelaksanaan salat di dalam kapal. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salli fiha qa'iman illa an takhafa al-ghara, salatlah kamu di dalam kapal tersebut dalam keadaan berdiri, kecuali apabila engkau mengkhawatirkan tenggelam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ad-Darqutni, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunan, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara seorang mengerjakan salat di dalam sebuah kapal, bahwa dia mengerjakan seperti dia mengerjakan salat di daratan. Apabila dia mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri, maka wajib hukumnya dan termasuk di antara rukun salat wajib dalam keadaan berdiri, dan wajib pula hukumnya menghadap kiblat, sebagaimana halnya ketika diwajibkan baginya untuk melakukan hal tersebut di daratan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salli fiha qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, menunjukkan wajibnya, terkecuali apabila engkau mengkhawatirkan dirimu tenggelam. Ketika engkau berdiri, yang menyebabkan perahu itu atau kapal itu menjadi oleng, yang dikhawatirkan tenggelam, atau engkau mengkhawatirkan dirimu terjatuh ke dalam lautan, atau hal-hal yang lainnya yang dapat memudaratkan apabila engkau mengerjakan sholat itu dalam keadaan berdiri, sehingga menjadi uzur baginya untuk mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Asy-Syaukani rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, fihi annal wajiba ala man yusalli fi safinati al-qiyam. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi orang yang mengerjakan salat di dalam sebuah kapal, dia harus berdiri. Wala yajuzu al-qu'ud illa 'inda khashyati al-gharaq. Dan tidak diperbolehkan duduk ketika salat terkecuali apabila dia mengkhawatirkan tenggelam. Wa yu'ayyidu dhalika ala haditsul mutaqaddimah ad-dalla 'ala wujub al-qiyam fi mutlaqi salati al-fariidah. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis-hadis yang telah di sebutkan sebelumnya, yang menunjukkan wajibnya berdiri dalam melaksanakan salat wajib secara mutlak. Fala yusalu ila jawazil qu'udi fi safinah wala ghairiha illa bidalilin khas. Maka tidak boleh diarahkan kepada bolehnya duduk untuk salat dalam sebuah kapal atau yang lainnya kecuali apabila ada dalil khusus yang membolehkan hal tersebut. Wa qaddamna ma yadullu ala at-tarkhis fi salatil fariidhah 'ala ar-rahil 'inda al-'udhr. Dan telah kita sebutkan pula yang menunjukkan diperbolehkannya seorang salat wajib di atas kendaraan apabila seseorang memiliki udzur. Apabila seorang memiliki udzur, salat di atas kendaraan. Wa ar-rukhsu la yuqasu 'alayha, dan rukhsah-rukhsah yang ada, keringanan-keringanan yang ada tidak boleh dikiaskan kepadanya. Walaysa raqibus safinati karaqibid dabbah litamakkunihi minal istiqbal. Dan tidaklah sama antara seorang yang mengendarai sebuah kapal dengan seorang yang mengendarai kendaraan hewan. Karena seorang yang berada di atas sebuah kapal memungkinkan bagi dia salat secara normal menghadap kiblat dan yang lainnya. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya tentang seseorang yang mengerjakan salat dalam sebuah kapal dengan cara duduk, padahal dia mampu berdiri. Dia mengerjakannya dalam keadaan duduk. Kata Imam Ahmad rahimahullah, in kana yaqdiru ay yusalli qa'iman fa ahabbu ilayya ay yu'idah. Apabila dia mampu salat dalam keadaan berdiri lalu dia salat dalam keadaan duduk, maka lebih aku sukai apabila dia mengulangi salatnya. Lebih aku sukai apabila dia mengulangi salatnya, menunjukkan bahwa beliau berpendapat tidak sahnya salat seseorang di atas sebuah kapal dalam keadaan duduk sementara dia mampu salat dalam keadaan berdiri. Lalu kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan, wa hukmu salati fi at-ta'irah kas-salati fi as-safinah. Hukum orang yang salat di dalam pesawat sama hukumnya seperti orang yang salat di dalam sebuah kapal. Ayu salli qa'iman in istata'a. Dia wajib salat dalam keadaan berdiri apabila ia mampu melakukan. Wa illa salla jalisan ima'an bi ruku'in wa sujud. Namun jika dia tidak mampu, maka dia salat dalam keadaan duduk dengan cara menundukkan kepalanya ketika melakukan ruku' dan sujud. Ini merupakan hukum yang diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan seorang yang berada di atas kendaraan, dalam sebuah kapal, dalam pesawat, atau di kereta api, ya. Asal hukumnya seorang sholat di daratan, sholat wajib. Namun jika tidak memungkinkan, maka dia sholat seperti sholatnya di daratan, sholat dalam keadaan berdiri apabila ia mampu, dan sholat dengan menghadap kiblat apabila ia mampu melakukannya. Namun jika ia tidak mampu, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Lalu kata beliau ada beliau, walamma sanna sallallahu alaihi wasallam dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah usianya, wa kabira, dan semakin tua, ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kayu, ya, tonggak atau semacam tongkat di tempat sholatnya. Lalu kemudian beliau bersandar dengan menggunakan tongkat tersebut atau menggunakan tiang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Demikian pula Az-Zahabi dan Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadith ini dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Maka hadith ini ma'asyara muslimin rahimahumullah menjelaskan kepada kita tentang diperbolehkannya seorang mengerjakan solat sambil bersandar kepada sesuatu, sandar kepada tongkat atau bersandar kepada tiang atau yang semisalnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah usianya dan berat badan beliau pun semakin bertambah ketika itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika itu mengerjakan salat dengan bersandar kepada tongkat. Maka setelah selesai mengerjakan salat, sebagian tabi'in bertanya kepada Wabisah bin Ma'bad tentang apa yang dia lakukan. Maka ia pun mengatakan, haddathatni Ummu Qais bintu Mihsan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alayh. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertambah usianya dan beliau semakin bertambah berat badannya, maka beliau menjadikan tiang di tempat salatnya yang beliau bersandar pada tiang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa para ulama membawa hadis-hadis tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersandar kepada tiang atau pada tongkat, demikian pula salatnya para sahabat ketika mereka bersandar kepada tongkat, demikian pula pada saat mereka mengerjakan salat tarawih karena panjangnya bacaan imam, maka mereka bersandar kepada tongkat. Ini dibawa kepada salat-salat sunnah, salat-salat nafilah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa para ulama mereka mengatakan apabila seorang mengerjakan salat bersandar kepada sesuatu yang apabila sesuatu itu disingkirkan menyebabkan dia terjatuh dalam salat wajib, maka hukum salat tersebut tidak sah. Dan telah kita sebutkan hadis tentang permasalahan ini. Jadi ini kaitannya dengan salat sunnah. Berkata An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, wa ammal ittika'u 'ala al-'isy fajaizun fin nawafil biittifaqihim. Adapun bersandar kepada tongkat pada saat mengerjakan salat sunnah, hal yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali ada hikayat yang dinukil dari Muhammad ibn Sirin yang menganggap hal tersebut makruh. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, beliau mengatakan yang qusu min ajrihi biqadrihi, bahwa berkurang dari sisi pahalanya. Tapi mereka berpendapat hal itu sah dalam mengerjakan salat sunnah. Kata beliau, wa amma fil faraidhi famana'ahu Malikun wal jumhur. Adapun dalam mengerjakan salat wajib, maka mayoritas para ulama, demikian pula Imam Malik, mereka melarang seseorang mengerjakan salat wajib dengan bersandar kepada sesuatu. Mereka mengatakan man i'tamada 'ala 'asa aw ha'itin wa nahwihi bihaitsu yasqutu law zala lam tashihha salatuhu. Barang siapa yang bersandar kepada tongkat atau dinding atau yang semisalnya, di mana jika sandarannya itu dihilangkan menyebabkan ia jatuh, maka tidak sah salat yang dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله